Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-14 dari silsilah beriman kepada hari akhir adalah tentang tanda-tanda besar dekatnya hari kiamat. Tanda-tanda besar dekatnya hari kiamat adalah 10 tanda menjelang datangnya hari kiamat, yang apabila sudah muncul 10 tanda tersebut, maka akan terjadilah hari kiamat. Tanda-tanda besar tersebut, apabila muncul satu, maka akan segera diikuti oleh yang lain. Suatu saat, Nabi Muhammad SAW melihat para sahabat sedang saling berbicara. Maka beliau bertanya, apa yang sedang kalian bicarakan? Mereka pun menjawab, kami sedang mengingat hari kiamat. Kemudian, beliau SAW berkata, innaha lan taquma hatta tarawna qablaha 10 ayat. Sesungguhnya tidak akan bangkit hari kiamat tersebut sampai kalian melihat sebelumnya 10 tanda-tanda. Kemudian beliau SAW menyebutkan 10 tanda tersebut. Pertama, asap. Kedua, dajjal. Ketiga, dabbah, seekor hewan melata. Keempat, terbitnya matahari dari barat. Kelima, turunnya Nabi Isa ibnu Maryam. Keenam, Ya'juj dan Ma'juj. Ketujuh, khosf atau terbenamnya sebagian tanah di timur. Kedelapan, khosf di barat. Kesembilan, khosf di jazirah Arab. Kesepuluh, dan ini yang terakhir, adalah api yang keluar dari Yaman yang menggiring manusia ke padang pengumpulan. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa yang tersebut dalam hadis di atas bukanlah berurutan, dan insya Allah akan kita pelajari satu persatu dari tanda-tanda tersebut pada halaqah-halaqah selanjutnya. Itulah yang bisa kita sampaikan, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.